ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Sambungan kemarin di matan ke-50, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa maduna. Allah tidak butuh kepada arsy dan apa yang ada di bawahnya, karena tidaklah berkonsekuensi yang di atas membutuhkan yang di bawah. Kalau itu makhluk, bahkan makhluk sesama makhluk saja terkadang yang di atas enggak butuh yang di bawah. Contoh langit. Langit itu di atas, bumi di bawah. Langit enggak butuh bumi. Kenapa? Karena langit tanpa tiang, Allah tahan langit. Begitu juga Allah di atas arsy. Allah enggak butuh makhluk, enggak butuh arsy, arsy makhluk, apalagi yang ada di bawahnya. Oh, enggak salah ini sudah dibacakan ya, tinggal diterjemahkan. Tabarakallahu fikum. Fa rabbu a'zamu sya'nan wa jallu min an yulzima min uluwihi dhalik. Maka Allah Rabb adalah yang maha agung, maha mulia. Ya, dari berkonsekuensi dengan ketinggian tersebut. Ya, konsekuensi ketinggian makhluk berarti membutuhkan yang di bawah. Nah, makhluk dengan makhluk saja, langit di atas enggak butuh bumi. Maka Allah lebih dari itu. Ya, balawazimu uluwihi min khasaisihi. Bahkan konsekuensi dari ketinggiannya itu adalah kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hiya hamalahu bi qudratihi lisafili. Ya, yaitu yang lawazim tersebutlah yang membawa dengan kekuasaan Allah, membawanya dengan dari apa yang ada di bawah, wa faqru safil. Bahkan ya yang di bawah justru akan membutuhkan kepada Allah. Wa ghinahu huwa subhanahu wa ta'ala 'anil safil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dari yang di bawah. Ya, wa ihatatuhu 'azza wa jalla bih. Allah meliputi semua yang di bawah, makhluk-makhluknya. Fa huwa fawqal 'arsy. Allah ada di atas 'arsy. Ma'a hamlihi bi qudratihi lil 'arsy wa hamalatihi. Ya. Dengan dengan kekuasaannya ya terhadap arsy dan makhluk-makhluk yang membopong hamalatul arsy, ya, malaikat yang membawa arsy, yang memikul arsy. Wa ghinahu 'anil arsy, dan Allah pun tidak butuh kepada arsy. Wa faqru arsy ilaih, ya, dan kebutuhan arsy terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ihatatuhu bil arsy, dan Allah meliputi semua yang ada di arsy. Bukan arsy yang meliputi Allah, tapi Allah lah yang meliputi arsy. Paham gak antum? Antum ini ada di kolong langit, langit ini meliputi antum. Ya, paham gak sini? Bukan antum meliputi langit. Nah, begitu juga Allah yang meliputi arsy. Arsy tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu ihatatul arsy bihi, dan arsy tidak meliputi Allah. Wa hasruhu lil arsy wa adamu hasrul arsy lahu. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dan bagaimana ya arsy, Allah Subhanahu wa taala membatasi wilayah arsy, namun arsy tidak membatasi wilayah Allah. Wa hadhihi lawazimu manfiyatun 'anil makhluq. Ya, dan lawazim, konsekuensi di atas itu tidak ada pada makhluk, itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nufatul 'ulu, ini sudah dibaca? Belum. Fadhol dibaca di sini. Ya. Nah, siapa? Si Raymond. Raymond tadi bagus dibaca. Siapa yang belum baca? Refi. Siapa Zaki udah? Ah, Refi baca. Wa nufatul 'ulu. Summa qala syaikhullah, wa nufatul 'ulumi ahlu at-ta'tili. Aw fasalu bi hadha at-tafsili la hadaw ila sawa'is sabili. وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل والأمر في ذلك كما قال الإمام Malikun rahimahullahu lamma su'ila an qawlihi ta'ala thumma istawa 'alal 'arsyi wa ghayriha kayfa istawa faqala al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun. Naam. Kemudian wa nufatu, nufat jamak dari nafid. Maka orang-orang yang menafikan sifat ulu bagi Allah, wa nufatul ulu ahlu ta'til, mereka adalah ahlu ta'til. Ya, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Law fassalu bihadha tafsiri lahadaw ila sawai sabil wa alimu mutabaqatul aqli lintanzili. Dan seandainya mereka merinci dengan perincian tersebut, maka pastilah mereka mendapatkan hidayah ke jalan yang benar. Ya, mereka akan terbimbing ke jalan yang lurus, dan mereka akan mengetahui adanya mutabaqah, adanya keselarasan antara akal dengan wahyu. Ya, dengan wahyu yaitu tanzil Al-Qur'an yang mengabarkan Allah tinggi di atas arsy. Baik, barakallahu fikum. Ya. Wala salaku, di mana sisi logikanya Allah tinggi di atas arsy? Ya. Barakallahu fikum. Ya, Allah mengabarkan. Kalau Mu'tazilah atau ahlu ta'til yang lainnya, ketika mereka menafikan pakai akal, gak mungkin Allah memiliki tempat, kata mereka. Ya, gak mungkin Allah memiliki tempat. Allah tanpa tempat, tanpa ruang, kata mereka. Nah, sesuatu yang ada zatnya pasti bertempat. Paham gak antum? Pasti bertempat. Yang gak ada zatnya ya tidak ada bertempat. Dan tempat bagi Allah sebagaimana yang Allah kabarkan, yaitu tinggi di atas arsy. Ya. Baik. Wala salaku khalfat dalil. Nah, seandainya mereka mau merinci hal ini, maka mereka pasti berjalan di belakang dalil. Lakin farahud dalil. Namun mereka lebih suka menyelisihi dalil. Fadallu an sawa'is sabili. Maka mereka pun tersesat dari jalan yang lurus. Wala amru fi dzalika, perkara hal ini kama qala al-Imam Malik rahimahullah taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala, lamma su'ila an qawlihi taala, tatkala beliau ditanya tentang firman Allah taala, tsumma stawa 'alal 'arsy, ya, kemudian dia beristiwa di atas arsy, Imam Malik, ya, dan yang lainnya menyatakan kaifa stawa, ya, ketika ditanya oleh seseorang gimana Allah beristiwa, qala al-istiwa ma'lum wal kayfu majhul. Ya. Wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'atun. Ya. Beristiwa itu adalah sesuatu yang diketahui dalam bahasa Arab, kalau dia muta'adi dengan huruf ala, ya maknanya al-ulu. Irtifa', su'u, tinggi di atas. Kaif, bagaimana bentuk hakikat istiwa tersebut? Majhulun, yang enggak diketahui, Allah enggak mengabarkan. Rasul enggak menceritakan, selesai perkara. Beriman kepadanya wajib, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ya, bertanya tentangnya adalah bid'ah, yaitu yang mempertanyakan. Bisa jadi ada orang awam yang enggak tahu gimana sih cara peristiwa Allah. Nah, itu bisa jadi itu bukan bid'ah, karena memang dia polos, enggak paham, ya dia kasih tahu. Baik, berikutnya. Berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu taala, muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu, Allah meliputi segala sesuatu dan dia di atas segala sesuatu tersebut. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan Allah di atas semua makhluk-makhluk. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama', Allah kabarkan. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Allah meliputi segala sesuatu. Maksudnya apa? Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Bukan yang lain. Karena jika tidak demikian, ya, kalau bukan dikatakan yang meliputi segala sesuatu adalah ilmu Allah, maka ini menjadi makna yang tidak benar. Artinya Allah berada, ya, di mana, apa namanya? Di mana-mana, tetapi ilmu Allah, pandangan Allah meliputi segala sesuatu. Itu ilmu Allah. Nah, baca lagi, Pi. Qala Syekhu rahimahullah, qultu ikhtalafat an-naskhu. Nah, an-nusakh. Nusakh jamak dari nuskhah. Nusakh. Ikhtalafat an-nusakhu fi hadhihi al-kalimati wa fawqahu. ففي نسخة الشارحي وفي نسخة الشارحي كما ترى. شارحي ini salah bukunya, bukan syar, bukan kho tapi ha. Nuskhah syarih maksudnya di sini nuskhahnya Ibn Abi Is Al Hanafi. Ya, terus وكذلك في مخطوطة ألف باء ومطبوعة الشيخ ابن مانع وفي مخطوطة جيم ومطبوعة خاء فوقه بحذف الواو العاطفة وشدت مخطوطة فوقع فيها وبما فوقه ولا شك في شذوذها هي والتي قبلها رواية ومعنى أما الرواية لمخالفتها ولا شك في شذوذها هي والتي قبلها رواية ومعنى بس أما الرواية لمخالفتها لأكثر النسخ وأما المعنى فقد بينه الشارح بقوله والنسخة الأولى هي الصحيحة ومعناها أنه تعالى محيط حسبك cukup. Ini kan limatan ditulis di sini oleh Imam Abu Ja'far Al-Thahawi. Allah muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu, ada huruf fa ataf. Allah meliputi segala sesuatu, ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan dia di atasnya. Ya, dan Allah berada di atas semua makhluk. Perhatikan. Ya, kata Syekh Al-Albani, qultu ikhtalafatin nusakhu. Ya. Ada di sini perbedaan berbagai naskah fi hadhil kalimah. Di kalimat fauqahu, Allah di atasnya. Fa fi nuskhati syarih, pada nuskhah yang dibawakan oleh asy-syarih yaitu Ibn Abi Ra'is Al-Hanafi, kama tara sebagaimana yang Anda lihat sendiri. Wa kadza fi makhthutati al-alif wa ba, demikian pula dengan makhthutah manuskrip yang ada pada saya dari matan Al-Aqidah Thahawiyah ini, ya, yang beliau beri kode dengan alif wa ba wa matbu'ati syekh, dan naskah yang tercetak dari kitab Syarah At-Tahawiyah Syekh Ibnu Mani', Syekh Ibnu Mani', wa fi makhthutati jim wa matbu'ati kha, ini kode-kode semua, ya, kode-kode cetakan. Namun terdapat pada manuskrip kode jim di dalam cetakan kode kha itu, ya, bihadfil waw al-atifah, terdapat ini fauqahu, muhitun bikulli syai'in fauqahu. Jadi, ya, orang-orang Asy'ari juga mengkaji buku Al-Aqidah Thahawiyah ini. Mungkin nanti mereka akan bingung lah bagaimana mereka akan membahas tentang matan yang ini fauqahu, sementara mereka menafikan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya ini, bahwasanya mereka menggunakan nuskhah yang telah mereka dimanipulasi. Ya, mereka hilangkan, ya, gambaran fauq tersebut, fauq di atas. Nah, jadi bihadfil waw, ada juga cetakan yang lainnya tanpa huruf waw ataf, muhitun bikulli syai'in fauqahu, langsung begitu. Wa syaddat makhthutatu ghain, nah, ini kode berikutnya, dan ya syaddat, ya, aneh, ya, menyelisihi cetakan atau manuskrip yang telah tersebar yang masyhur yang dengan kode ghain, fa waqa'a fiha bima fauqahu, terdapat di situ, ini ganjil periwayatannya, ada ucapan bima fauqahu, ya. Jadi wa muhitun bi kulli syai'in bima fawqahu, dia meliputi segala sesuatu dengan apa yang ada di atasnya. Aduh, ini aneh. Wala syakka fi syududiha hiya allati qablaha riwayatun wa ma'nan, maka tidak diragukan lagi, ya, terkait keganjilan naskah-naskah yang seperti ini maupun yang sebelumnya itu terdapat riwayat dan sebuah makna. Baik, barakallahu fikum. Yeah. Oh, afwan. Wala syakka fi sujudiha hiya allati wa qablaha riwayatan wa ma'nan. Benar, riwayatan wa ma'nan. Ya. Maka tidak diragukan lagi terkait keganjilannya dan yang sebelumnya itu keganjilan secara riwayat dan makna. Riwayatan wa ma'nan. Benar, ya. Riwayatan wa ma'nan lebih enak gitu. Baik secara riwayat maupun makna. Wa amma riwayatul mukhalafati hadhi aktsari nusakhi, ya. Kemudian adapun riwayat yang menyelisihi naskah yang mayoritas, ya, secara riwayat berarti yang syad, yang ganjil tadi itu menyelisihi naskah mayoritas. Ini yang digunakan oleh orang-orang Asy'ari, matan al-aqidah tarwih ini menyelisihi naskah mayoritas. Nah, secara makna faqad bayyanahu syarih, maka syarih Ibn Abil Is al-Hanafi rahimahullah ta'ala telah menjelaskannya dengan perkataan beliau, wa nuskhatul ula hiya sahihah. Naskah yang pertama yang digunakan oleh beliau, ya, dan beliau adalah yang termasuk yang paling tahu tentang Abu Ja'far al-Tahawi karena beliau juga bermadhab Hanafi, ya, barakallahu fikum. Ibn Abil Is menyatakan nuskhah yang pertama yaitu muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu. Ini naskah yang juga yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani di sini, inilah yang sahih. Nah, inilah yang sahih. Terus, apa lagi yang belum baca? Udah baca semua berarti. Nah, terus, apa Nugraha baca ini? Bismillah. Semua qala syarih rahimahullah taala wa ma'naha annahu ta'ala muhitun bi kulli syai'in wa fawqa kulli syai'in wa ma'na tsaniyati annahu muhitun bi kulli syai'in fawqa al-'arsy wa hadhihi wallahu a'lamu imma ayakuna asqatuha ba'du nusakhi ba'du nusakhi wazan fu'al jamak dari nasikh, ya, seperti katib jamaknya apa kuttab, nasikh nusakh. Terus ba'du nusakhi sahwan thumma stansakha ba'du nasi min tilka nuskhati aw anna ba'du muharrifina ad-dallina asqataha qasdan lil fasadi in qaitaron li sifatil fawqiyati wa illa faqad qama ad-dalilu ala anna al-arsha fawqal makhluqati wa laysa fawqahu shay'un min al-makhluqati fala yabqa liqawlihi muhitun bima'na muhitin bi kulli shay'in fawqa al-arshi wal halatu hadhihi ma'nan id laysa fawqa al-arshi min al-makhluqati ma yuhitu bihi fata'ayyana thubutul wawi wa yakunu al-ma'na annahu subhanahu muhitun bi kulli shay'in wa fawqa kulli syai'in. Nah. Baik, maknanya apa kata Syekh? Ya. Ya, maka maknanya annahu ta'ala muhitun bi kulli syai'in fawqa wa fawqa kulli syai'in. Maknanya Allah taala ilmunya meliputi segala sesuatu dan zat Allah di atas segala sesuatu, itu maknanya. Ini makna yang pertama. Wa makna tsaniyah, makna yang kedua, annahu muhitun bi kulli syai'in wa fawqal 'arsy. Fawqal 'arsy. Nah, makna yang kedua. Ya. Makna yang kedua, Allah meliputi segala sesuatu. Ya, Allah meliputi segala sesuatu dan apa namanya? Di atas 'arsy. Allah meliputi segala sesuatu dalam keadaan Dia Allah taala di atas 'arsy. Wa hadhihi wallahu a'lam. Dan kenapa terjadi perubahan naskah seperti ini? Wallahu a'lam. Imma ayakuna asqataha ba'dun nusakhi. Ya, kenapa demikian? Fauqahu itu terbuang di sebagian naskah. Ya. Kenapa demikian? Karena sebagian para penulis naskah asqataha, mensakotkannya, membuangnya. Tapi bukan sengaja, sahwan, karena lupa. Ya, summastansakha ba'dun nas min tilka nuskhati. Kemudian sebagian orang istansaha, meminta dihapus. Udah dihapus saja. Kenapa? Mintilkan nuskhati. Menghapus, ya minta dihapus atau menghapus dari naskah tadi. Ya, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kenapa beredar tanpa ada fauqahu di matan ini? Ya, au anna ba'dul muharrifin, atau sebagian ahlu tahrif, orang-orang yang suka memelintir, memanipulasi data, fakta, ayat-ayat Allah untuk dicocokkan dengan hawa nafsu dia sehingga dimaknai dengan makna yang bertentangan dengan nas. Ad-dhalin, yang sesat, asqathaha, sengaja membuangnya. Kenapa? Qasdan lil fasadi, karena ada tujuan rusak. Wa inkaran li sifatil fawqiyati, karena mengingkari sifat tinggi bagi Allah. Ya. Wa illa faqad qama ad-dalilu ala anna al-arsha fawqal makhluqati. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena jika tidak demikian, tidak ada maksud yang kayak tadi itu semua, sungguh tak terdapat dalil bahwasanya ars di atas makhluk. Ars adalah makhluk yang tertinggi. Wa laisa fawqahu syai'un minal makhluqati. Tidak ada makhluk apapun yang berada di atas ars kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa fala yabqa liqawlihi muhitun bima'na muhitun. Bima'na muhitin bikulli syai'in fawqal arsy. Ya, fala yabqa liqawlihi muhit. Fala yabqa di sini maknanya tidaklah tepat. Ya, dari ungkapan Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, muhit di sini maknanya muhit bikulli syai'in fawqal arsy. Allah meliputi segala sesuatu yang berada di atas arsy, bukan. Ya. Bukan meliputi segala sesuatu yang di atas arsy, bukan. Wal halatu hadhihi ma'nan. Ya, bukan yang demikian. Wal halah mustahil. Halah mustahil makna yang seperti ini. Allah meliputi ya apa yang ada di atas arsy. Ini mustahil. Ya, barakallahu fikum. Mustahil. It laisa faqal arsy min al makhluqati ma yuhitu bih. Karena tidak ada makhluk apapun yang berada di atas arsy. Ya, yang diliputinya. Fata'ayyana subutil waw, maka jelaslah adanya huruf waw ataf. Ya, maka jangan dimaknai muhitun bikulli syai'in fawqahu, bukan begitu, tapi wa fawqahu, ada huruf waw ataf. Wa yakunul ma'na, maknanya annahu subhanah muhitun bikulli syai'in wa fawqa kulli syai'in. Nah, itu maknanya. Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu dan berada di atas segala sesuatu. Ini maknanya. Udah paham sini? Hah? Ngerti enggak? Paham enggak antum? Ngerti enggak? Diajak berimajinasi antum di sini sama Syekh Al-Albani. Ngerti? Jangan ngerti-ngerti aja antum Faris. Benar ngerti kalau ditanya. Kenapa Asyairah berani mengkaji akidah At-Tahawiyah? Mesti tahu jawabannya. Kenapa? Karena ya, disakot naskah bab ini. Matan ini, matan keberapa ini? 51. Nah ini, matan 51. Ya. Nah, sebagian cetakan tanpa huruf waw, vokal ya. Muhitun bikulli fawqahu, ini pun juga keliru. Kenapa kelirunya? Maknanya enggak mungkin, berarti meliputi segala sesuatu yang ada di atas arsy. Keliru. Tapi meliputi semua segala sesuatu ya, dan dia di atas segala sesuatu, itu maknanya. Karena kalau meliputi segala sesuatu di atas arsy itu ada makhluk enggak? Enggak ada makhluk. Enggak ada makhluk. Ya, tapi Allah meliputi segala sesuatu yang di bawah ars. Paham? Sini? Nah. Kan ini lagi sambungannya dengan ars. Wa mustaghnin anil ars. Wa muhitun bikulli syai'in wa fawqah. Itu maknanya nyambung. Ya. Barakallahu fikum. Sudah, ngerti, paham? Baik, berikutnya. Di matan berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Imam Abu Ja'far al-Tahawi wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqahu, dan a'jaza 'anil ihatati khalqahu. Tayy barakallahu fikum. Ya. Dan Allah tidak memberikan kemampuan kepada makhluknya, kemampuan untuk menguasai atau meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi Allah mengetahui apa yang berada di belakang dan di hadapan makhluk. Sedangkan makhluk mereka tidak dapat meliputi Allah dengan ilmu yang ada pada makhluk. Ya. Jadi Allah membuat makhluk tidak mampu. A'jazah. Ya. Allah membuat a'jaza 'anil ihatati khalqahu. Allah membuat tidak mampu khalqahu, makhluknya, untuk meliputi Allah. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki. Allah juga berfirman apa? Wa ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmunya Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Wa naqulu inna Allah attakhadha Ibrahim khalila, dan kita menyatakan bahwasanya Ibrahim, bahwasanya Allah Taala menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa imanan wa tasdiqan wa tasliman, dengan penuh keimanan, pembenaran dan taslim, bentuk penyerahan diri kepada Allah. Ya, Syekh Al-Albani tidak begitu menjelaskan mengenai hal ini, ya. Sedikit sekali. Maka di antara akidah yang mesti kita yakini bahwa rasul adalah manusia yang paling utama. Namun di antara rasul yang menjadi khalil bagi Allah hanya dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim sebagaimana yang dijelaskan wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih kesayangannya. Khullah, ya, khalil itu derajat cinta yang paling tinggi. Ya. Tidak Allah berikan kecuali kepada dua orang, kepada Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalilan." Allah menjadikan aku sebagai khalilnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Mengenai Allah berbicara pada Musa, jelas ini wa kallamallahu Musa taklima. Ini akidah kita. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Terus dibaca berikutnya. Fikri. Ya, Firdaus Fikri. Oh, masih ada ya? Wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutub al manzilati ala al mursalin, al munazzalah, bukan manzilah. Manzilah sih di matan kok, di buku kita manzilah, ya, ini keliru ya, munazzalah, ya, munazzalah ini kita manzilah di harokati lagi, ini keliru, munazzalah itu yang benar. Munazzalah. Ya. Dan kita beriman pada malaikat, para nabi, kitab-kitab yang diturunkan alal mursalin kepada para rasul. Wa nasyhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Dan kita bersaksi bahwasanya mereka berada di atas kebenaran yang nyata. Ini diantara rukun iman, beriman kepada kitab-kitab dan para rasul, beriman pada malaikat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wa nusammi ahla kiblatina muslimina mu'minin. Dan kita menamakan orang-orang yang sholat menghadap kiblat kita adalah muslimin, mu'minin. Madamu bima ja'a bihin nabiyyu mu'tarifin. Selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'tarifin bima ja'a bihi nabi, Walahu bikulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin. Ya, dan membenarkan setiap yang beliau sabdakan dan beliau kabarkan. Nah, kalau mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi, maka kufur. Siapa yang mengingkari sebagian hadis-hadis sahih, maka dia kufur. Ya, satu hadis saja dia ingkari, ya, dia ingkari bukan karena ilmu. Kalau karena ilmu bisa jadi ulama berselisih, menyelisih kesahihannya, ya. Saya mengingkari kesahihannya. Indi do'ib, menurut saya itu do'ib. Nah, itu bukan. Namun yang dimaksud di sini adalah mengingkari karena juhud, penentangan. Ya. Saya enggak percaya hadis itu, kata dia. Maka dia kafir. Allah musta'an. Ya. Baik. Baca lagi syarahnya. Fikri. Syarih berkata Ibn Abil Is Al-Hanafi, ya, yusiru syekh, kata Ibn Abil Is, syekh mengisyaratkan, siapa yang maksud syekh di sini? Abu Ja'far At-Tahawi. Ila anna al-Islam, beliau mengisyaratkan bahwasanya Islam wal iman wahidun, itu satu. Itu kalau disebutkan ya secara tersendiri maknanya satu. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan berarti punya makna yang berbeda. Kalau saya sebutkan saya mukmin berarti saya muslim. Kalau Anda sebutkan Anda mukmin berarti muslim. Anda muslim berarti mukmin. Ya. Tapi kalau dikatakan kita mendoakan Allahumma ighfir lil mu'mini wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Nah, berarti ada makna tersendiri. Barakallahu fikum. Yang mukmin yang mengamalkan rukun iman, amalan batin. Yang muslim yang mengamalkan rukun Islam, amalan zahir. Baik, barakallahu fikum. Wa anal muslim la yakhruju minal Islam bi irtikabidz dzanbi. Bahwasanya seorang muslim dia tidak keluar dari Islam karena dia terjatuh ke dalam dosa besar. Ma lam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkannya. Kalau dia menghalalkannya walaupun dia tidak mengerjakannya, maka dia kafir. Dia enggak pernah berzina, tapi dia menghalalkan zina, kafir. Berdasarkan kesepakatan ulama yang diselisihi oleh Murji'ah. Wal muradu biqaulihi ahlu kiblatina, yang dimaksud dengan pernyataan Abu Ja'far At-Tahawi ahlu kiblat kita ialah man yad'il Islam wa yastaqbilul Ka'bata, yaitu yang mengklaim dirinya dari Islam dan salat menghadap Ka'bah. Wa in kana min ahlil ahwa'i, walaupun dia adalah pengekor hawa nafsu. Artinya dia sahibul bid'ah. Wa aw min ahli al-ma'asi, atau dia pelaku maksiat. Malam yukadzib bi syai'in mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, selama dia tidak mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia muslim mukmin. Ya, kalau mukmin muslim berarti bersaudara enggak? Bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Bersaudara, jangan antum bilang itu bukan ikhwan kita. Lah terus siapa dia? Akhwat, ya. Itu bukan ikhwan kita. Terus dia siapa? Musyrikin, Nasrani, Yahudi. Nah, siapa dia? Komunis. Ya ikhwan kita. Ya, mau dia beda kek selama enggak kafir, ya ikhwan kita. Kita mesti ada kecintaan kepada dia sebatas ya pengamalan dia terhadap syariat. Maka berlepas diri dari ahli bidah enggak boleh total. Ya, berlepas diri kita sebatas sekedar penyelisihan dia terhadap syariat. Ya, ada orang-orang dungu ya, yang berlepas diri terhadap orang yang dituduh bid'ah selepas-lepasnya, totalitas. Ini dungu ini, ya, orang dungu sok kokoh, bloon, ha? Yang kayak begini ini ngaco. Berlepas diri terhadap sahibul bid'ah itu tidak totalitas, sekadar penyelisihan dia terhadap syariah. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau orang dungu itu nggak tahu ngambil dari mana, ya. Ambil dari hawa nafsu dia. Kita berlepas diri terhadap pelaku bid'ah sekedar penyelisihan dia terhadap syariat, enggak totalitas. Berarti masih ada wala. Barok kita enggak total, masih ada wala. Paham enggak antum? Ya. Berarti masih ada wala. Wala dia gimana? Wala dia sekedar keimanan dia kepada Allah, sesuai dengan kadar keimanan dia kepada Allah. Paham sini? Ya. Semakin tinggi ilmu iman seseorang, semakin ya, kokoh seseorang di atas sunnah keimanan dia, maka setinggi itu pula wala kita terhadap dia. Ya. Semakin sesat seseorang, semakin besar pula barok kita terhadap dia. Ngerti enggak ada di sini? Ini yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, di Majmu' Fatawa beliau berulang kali atau pernah menyatakan hal ini. Kalau berulang kali saya enggak tahu, cuma dapatin sekali. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian berkata Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Wala nakhudu fillahi wala numari'u wala numari fi dinillah." Kita tidak bicara, boleh bicara melampaui ya, berbicara melampaui batas tentang Allah, khaut fillah. "Wala numari fi dinillah," kita tidak pula berdebat yang tidak punya makna dalam agama Allah. "Wala nujadilu fil Qur'an wa nashhadu annahu kalam rabbil alamin." Dan kita tidak boleh berdebat tentang Al-Qur'an dan kita mempersaksikan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam rabbul alamin. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi kita tidak boleh khaut berbicara melampaui batas tentang Allah. Ya. Kita beriman, wajib beriman pada Allah. Ya. Tentang Allah, sifat-sifat Allah, kalamullah, ya, nama-namanya. Kemudian kita tidak boleh mentakwilkannya, memalingkannya dari makna zahirnya, lalu mendatangkan makna dari kita sendiri yang sama sekali tidak diinginkan oleh Allah, tidak pula diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kita juga tidak boleh numari berdebat dalam agama, lalu kita mengatakan ini kita imani, sedangkan yang itu kita tidak imani. Na'udzubillah. Ya, barakallahu fikum. Ya, tafadhal baca lagi tadi. Siapa tadi yang baca? Fikri ya. Baca lagi Fikri dikit. Ba'dul firaq. Nah, ini cukup dulu. Ya, kata Syekh di sini, ya, kata Syekh Al-Albani, "Inna min akbaril fitani," di antara fitnah terbesar, ya. Di antara fitnah terbesar, "allati asabat ba'dal firaq," yang menimpa sebagian kelompok-kelompok firqah-firqah Islamiyah, "bisa babi ilmil kalam," ini sebabkan ilmu kalam. Ya. "Annahun harafa bihim 'anil iman bi anna al-Qur'an al-karima huwa kalamu rabbil alamin haqiqatan majazan." Ya. Bahwasanya ilmu kalam telah memalingkan mereka dari keimanan. Ya, ilmu kalam telah memalingkan kelompok-kelompok tadi dari mengimani bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kalam Rabbil Alamin, hakikat, bukan majaz. Ya. Tapi secara hakikat bukan majaz. Ya, barakallahu fikum. "Wa amal Mu'tazilatu," adapun kalangan Mu'tazilah, "alladzina yaquluna bi annahum makhluqun," yang menyatakan bahwasanya kalam Allah itu makhluk, "fa amruhum fi dzalika wadihun wa mahduhun," maka perkara mereka terkait hal ini sudah jelas dan telah dijelaskan. Ya. Sudah jelas dan telah dijelaskan. Jelas. Terang benderang kalau Mu'tazilah yang menyatakan Al-Qur'an bukan kalamullah namun Al-Qur'an adalah makhluk. Nah. Baik, berikutnya. Nah, dibaca. Siapa? Si ihsan. Lakin hunaka ta'ifatun. Lakin hunaka ta'ifatun tantami ila sunnati waluraddu ala wataruddu wataruddu ala al-mu'tazilati hadha al-qawla wa ghayruhu mimman harafu fihi anil islami ala wa hum al-asha'iratu wal maturidiyatu fa innahum fil haqiqati muwafiquna lil mu'tazilati bi qawlihim bi khalqi al-qur'ani wa annahu laysa min qawli rabbil alamin illa annahum la yafsukhun la yufsihun la yufsikuna bidzalika wa yatasattaruna wara'a tafsirihim lil kalami al-ilahi bi annahu kalamu nafsi qadimun ghayru masmu'in min ahadin min al-malaikati wal mursalin wa annahu ta'ala la yatakallamu idza syaa'a wa annahu mutakallimun mundul azali wa qad ra'aitu li syaikhi al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala bahthan haman bi ibtali tafsirihim hadha wa qala ba'da an athbata qadamul kalami hasbuk cukup. Baik, barakallahu fiik. Setelah jelas ini ya, kelompok Mu'tazilah, kata beliau, kata Syekh Al-Albani, lakin hunaka ta'ifatun. Namun ada juga kelompok yang lain. Kelompok yang lain ini, ada kelompok yang lain lagi, tamtani ila sunnati, yang dia lebih, yang dia mencoba berafiliasi, menggabungkan diri kepada sunnah. Wa taruddu 'alal mu'tazilah, dan mencoba membantah kaum mu'tazilah. Membantah apa? Hadzal qaula, pendapat mu'tazilah yang menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Ya. Wa ghairihi mimman harafu fihi al-Islam. Dan yang lainnya dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam, dibantah sama dia ini. Siapa ini? Ala wa hum al-asyairatu wal maturidiyah. Ketahuilah mereka adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, Asy'ariyah Maturidiyah kata Syekh Al-Albani fil haqiqati fa innahum fil haqiqati muwafiquna lil Mu'tazilah fi qawlihim bi khalqil Qur'an. Pada hakikatnya, kenyataannya Asy'ariyah Mu'tazilah itu, Asy'ariyah dan Maturidiyah itu, mereka itu sama seperti Mu'tazilah dalam pernyataan Mu'tazilah bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Dari sisi mana? Barakallahu fikum. Asy'ariyah menyatakan bahwasanya Al-Qur'an yang kita lafadzkan itu bukan kalam Allah. Yang kita lafadzkan. Al-Qur'an yang tertulis di mushaf yang kita baca, yang dihafal anak-anak, itu bukan kalam Allah. Tapi kata mereka itu suaranya makhluk. Yang tertulis pakai tinta itu makhluk, tulisan itu makhluk. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan Al-Qur'an kalamullah, yang dihafal itu adalah kalamullah, yang dibaca adalah kalamullah. Ya. Yang dibaca adalah kalamullah, yang ditulis adalah kalamullah. Suaranya betul makhluk, tapi yang dibaca kalamullah. Dan dulu Mu'tazilah ketika sudah tersingkap, mereka pakai jurus lafzi seperti ini. Al-Qur'an kalamullah, tapi yang saya ucapkan ini saya baca ya. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini yang saya lafadzkan nih. Ini makhluk kata dia. Ya. Al-Qur'an kalamullah. Oh gitu, tertipu orang-orang. Oh gitu. Dan ini dianut oleh Asy'ariyah. Kenapa demikian? Karena Asy'ariyah meyakini yang namanya kalamullah itu azali saja, tidak abadi, dahulu. Jadi apa yang Allah firmankan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi, Jibril sampaikan kepada Musa dan seterusnya, itu kalam nafsi. Yang didengar oleh Musa di Bukit Thur di sebelah kanan itu kalam nafsi. Kalam nafsi itu apa? Kalam batin. dengar Nabi SAW, ya, disampaikan oleh Jibril. Jibril dengar dari Allah, Jibril panggil oleh Allah, sampaikan semua ayat Al-Quran. Jibril tidak dengar suaranya, karena kata Asyairah, yang namanya kalau ngomong tanpa huruf, tanpa suara. Kenapa? Nah, mereka punya kebatilan yang namanya, ya, yang namanya kalau suara, ada huruf, ada suara, berarti butuh rongga, butuh tenggorokan, butuh lidah, butuh mulut. Itu hanya ada pada makhluk. Ini lihat Asyairah. Padahal di hari kiamat, nanti semua kita bicara ini kulit, gak punya rongga, gak punya mulut, gak punya lidah, gak punya bibir, ini kulit bicara, tangan bicara, kan begitu. Nah, barakallahu fikum. Memangnya kalau bersuara itu mesti ada mulutnya, ini pemikiran saya. Makanya mereka menafikan. Ya, maka mereka mengatakan Al-Quran yang didengar, yang ditulis itu bukan kalam Allah, tapi hanya hikayat, ibarah. Ya. Ulabiyah juga demikian, itu hanya hikayat, ibarah dari kalam Allah. Ya, itu hanya ungkapan dari kalam Allah. Berarti bukan kalam Allah, hanya ungkapan saja, hanya hikayat saja. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka mereka hakikatnya sama seperti Mu'tazilah. Ya. Kalau kata mereka Al-Quran gak bisa didengar, gak bisa tanpa huruf, tanpa suara. Dan terus gimana dengan firman Allah? Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada seorang musyrik minta suaka kepada engkau, maka berilah dia pertolongan, berilah dia suaka. Hatta yasma' kalam Allah, hingga dia dapat mendengar kalam Allah. Kata para ulama dari Imam Ahmad, mimman yasma, dari siapa si musyrik tadi ketika sudah dapat suaka di kaum muslimin, dia dengar kalam Allah, dari siapa? Dari kalam nafsi? Enggak, tapi dari tilawah kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Dari tilawahnya kaum muslimin, hatta yasma kalam Allah, hingga dia mendengar kalam Allah. Ya, jadi Asy'ariyah itu akal-akalan aja. Sebenarnya mereka sama dengan Mu'tazilah. Ya. Yang mereka nyatakan Al-Qur'an itu kalamullah itu yang azali, yang dibaca, yang real, yang kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kata mereka yang suaranya, hurufnya makhluk, naudzubillah. Yang dihafal makhluk, naudzubillah. Ya. Naudzubillah. Nah, ini sama aja. Wa annahu laisa min qawli rabbil alamin, dan maksudnya Al-Qur'an bukan qaul, bukan ucapan rabbil alamin. Ini benar enggak? Asy'ariyah berpendapat gitu enggak? Iya. Itu cuma ibarah, ungkapan saja. Illa annahum la yufsihuna bidzalik. Namun mereka tidak menyatakan hal tersebut secara jelas. Ya, yatasattaruna mara'a tafsirihim lil kalam al ilahi. Mereka bersembunyi, menutup-nutupi dengan tafsir mereka terhadap kalam ilahi Al-Quran, biannahu kalamu nafsi, yaitu kalam nafsi, kalam batin, ghairu masmu' min ahadin minal malaikati awal mursalin, yang tidak didengar oleh seorang pun dari kalangan malaikat dan para rasul. Annahu ta'ala la yatakallamu idza syaa wa annahu mutakallimun mundzu al-azali, bahwasanya Allah tidak berbicara, ya, jika ia menghendaki, namun Allah berbicara sejak azali saja, sejak azali, masa azali dahulu yang tidak ada awal. Habis itu Allah enggak berbicara lagi. Maka ketika Allah berfirman kepada Musa, ya Musa innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Ketika Allah berfirman kepada Musa di Bukit Tur waktu itu, yang Allah tegaskan wa anna wa kallamallahu Musa taklima, kata Asy'ariyah, oh itu Musa enggak dengar. Tapi Musa langsung dapat di kalam batin. Telepati gitulah. Anda ngerti enggak telepati? Telepati itulah langsung di batinnya Musa. Ini keyakinan Asy'ariyah. Jadi ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Ta'ala pada Mi'raj, ya, dapat perintah salat 50, itu batin aja. Turun, ya, ditanya sama Musa, di langit keberapa? Ketemu Musa, langit kelima. Ya. Maqala Rabbukum, maqala Rabbuk, apa yang Allah firmankan pada engkau. Jadi Musa pun nanya, maqala Rabbuk, itu yang ini, apa yang Rabbmu perintahkan, katakan kepadamu di kalam batin, kayak begitu. Ya. Juga ada hadis, ya. Kata Nabi SAW, "Idza ahabba Allahu rajulan nada Jibril." Jika Allah mencintai seseorang, Allah memanggil Jibril. Dan Allah mengabarkan, "Inni uhibbu fulanan." Itu Jibril cuma dengar kalam nafsi dan seterusnya. Di hari kiamat kita nanti akan berjumpa dengan Allah, bicara dengan Allah. Laisa bainahu wa bainana turjuman. Enggak ada antara Allah dan kita itu penterjemah pihak ketiga, enggak ada. Langsung bicara, itu kata Asyairah kalam nafsi, telepati. Subhanallah, batil kayak begini. Ya. Faqad ra'aitu li Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahsan 'aman fi ibtali tafsirihim hada. Dan saya, kata Syekh Al-Albani, ya, telah melihat pada Syekh Islam ada pembahasan yang sangat penting sekali. Ya, yang penting sekali untuk membatalkan, membantah tafsir mereka ini. Ya. Dan seterusnya nanti kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan nanti sampai sini di halaman 57. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.